Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang dihafal hadis salah satunya ya. Masyaallah. Yang berjubah putih dan kolan suwa putih, fadhal menghafal. Yang berjubah putih dan kolan suwa putih, serba putih. Belum persiapan rupanya. Yang berjubah putih, kolan suwa putih. Duh, gak perhatian. Yang kolan suahnya putih, murni putih. Yang jubahnya hitam, yang jubahnya hitam, kamu, masya Allah, ya. Banyak suka hitam rupanya temennya. Yang kolan suwanya hitam. Oh, banyak ya, masya Allah. Seneng ireng banyak. Yang belum menghafal, fadhal menghafal. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi bab mata yusalli al-fajr bi jam'in. Bab kapan seseorang melakukan salat subuh di jamak, ini di Muzdalifah. Masih pembahasan tentang kenapa sih? Hah? Mata. Loh, punya saya mata. Penyantun man, semuanya man. Yang man diganti, salah itu. Mata. Dalam syarahnya tidak ada penjelasan perbedaan nuskhah. Yakin, mata. Bab Bab mata yusallil fajra bijam'in. Bab kapan seseorang sholat fajar, sholat subuh di jama'. Jama' adalah Muzdalifah. Kita masih pada beberapa bab yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang dikerjakan di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Kali ini pembahasan tentang subuh hari tanggal 10 Zulhijjah. Kapan sholat subuh di Muzdalifahnya? Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana Abi Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana Al-A'mash. Siapa nama Al-A'mash? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, dikenal dengan Al-A'mash, Imam Al-A'mash, karena beliau dikenal dengan Al-A'mash, maka tidak mengapa memanggil beliau dengan Al-A'mash walaupun secara maknanya jelek. Itu termasuk menyebut aib seseorang yang diperbolehkan lit-ta'rif, dikarenakan dia ma'ruf dengan gelar itu. Al-A'mash itu maknanya seseorang yang matanya belen. Atau belen ya, banyak kotoran matanya gitu. Dia bukan buta, rabun, banyak beleknya begitu. Itu jelek, cuman dikarenakan masyhur dengan itu maka diperbolehkan. Termasuk ghibah yang diperbolehkan lit-ta'rif. Selama orang itu bisa dikenali dengan nama, dengan kunyah yang tidak mengandung penyebutan kejelekan atau kaibannya, itu lebih afdal. Namun beliau dikenal dalam buku-buku hadis dengan nama Al-A'mash, sehingga labas Al-A'mash, Al-A'raj, yang pincang, boleh. Qala haddathani Umarah wa Umarah ibn Umair al-Kufi. Umarah ibn Umair al-Kufi an Abdurrahman, huwa Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai al-Kufi. Ini semua sanadnya Kufiyun, namanya musalsalun bil kufiyin, semua rawinya dari Kufah, sehingga disebut dengan musalsal, isnad yang berantai dengan semua rawinya dari Kufah, musalsalun bil kufiyin. An Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah radiyallahu anhu, huwa Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali. Sepeninggalnya Rasul, beliau tinggal di Kufah, sehingga beliau juga dikatakan Kufi, sehingga semua isnadnya dari mulai awal sampai sahabatnya Kufiyun, orang Kufah. Qala, beliau berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan li ghairi miqatiha, beliau salat sebuah salat di luar waktunya, ya, yakni di luar waktunya yang biasa, li ghairi miqatiha al-mu'tad, hakala. Ya, di luar waktu yang biasanya. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebuah salat di luar waktu yang biasanya, illa salatain, melainkan dua salat. Yang pertama, jama'a bainal maghribi wal isya, Beliau menjamak antara maghrib dan isya, yakni di Muzdalifah. Jadi setelah wukuf di Arafah, selesai dengan tenggelamnya matahari, langsung ifadah ke Muzdalifah, kan gitu ya? Dari Arafah ke Muzdalifah. Maghrib sama isya-nya dikerjakan di mana? Di Muzdalifah. Jamak qasar. Maghrib 3, isya-nya 2. Beliau mengerjakan maghribnya di waktu isya. Ini pernah kita bahas. Qala wa shallal fajra qabla miqatiha. Dan beliau salat fajar sebelum waktunya. Ini sebelum waktu yang biasanya. Saya akan dijelaskan pada hadis yang setelahnya insyaallah. Di situ ada penjelasan dari sang rawi, ada yang mengatakan fajar telah terbit, ada yang mengatakan fajar belum terbit. Disebutkan pada hadis yang sebelumnya yang pernah kita baca pada hadis nomor 1675 disebutkan wal fajru hina yabzughul fajr, ya, dan beliau salat fajar ketika fajarnya terbit. Yabzugh ay yatlu', sehingga maknanya adalah salat pada awal waktunya. Tidak ada jeda yang cukup lama antara terbitnya fajar dengan sholat. Begitu terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh dengan tulu'ul fajr, langsung sholat. Hakata. Sehingga dikatakan bukan pada waktu biasanya. Biasanya bisa menunggu, gitu ya, jarak antara adanya komatnya menunggu sekian berapa lama baru komat. Ini tanpa menunggu langsung mengerjakan subuh. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Raja qala haddatsana Israil Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. An Abi Ishaq, ini kakeknya. Abu Ishaq As-Sabi'i. An Abdurrahman ibn Yazid, yang di atas. Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Qala, beliau berkata, kharajna ma'a Abdillah radhiyallahu anhu ila Makkah. خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه الى مكه. Kami keluar, disebutkan dalam riwayat yang lain kharajtu atau nuskhah yang kharajtu, aku keluar, ini dua nuskhah, bersama Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ke Mekah. Yani untuk melaksanakan ibadah haji. Thumma qadimna jam'an. Dipersingkat kisahnya ya. Kemudian kami tiba di jama', di Muzdalifah. Fasalla salataini. Maka beliau salat dua salat, yakni maghrib dan isya. Kullu salatin wahdaha bi adzanin wa iqamah. Masing-masing salat secara tersendiri dengan azannya dan iqamahnya. Wal asya'u bainahuma, dan mengerjakan asya, makan malam di antara keduanya. Ini pernah dibahas sebelumnya. Jadi tindakan Abdullah bin Mas'ud ini mau ketika di Muzdalifah salat maghrib sama isya di jamak qasar di Muzdalifah, yang beliau lakukan azan untuk maghrib, kemudian iqamat untuk maghrib, lalu mengerjakan maghrib 3 rakaat. Setelah itu makan malam asya. Setelah makan malam azan lagi untuk isya, lalu iqamah untuk isya, baru kemudian sholat isya 2 rakaat di qasar. Itu maknanya masing-masing dengan azan dan qomat. Di tengah-tengahnya ada makan malamnya. Jadi azan untuk maghrib, terus qomat untuk maghrib, kemudian mengerjakan maghrib 3 rakaat. Selesai, makan malam dulu. Setelah makan malam, azan lagi untuk isya, iqamah untuk isya, lalu mengerjakan isya 2 rakaat qasar. Dipahami? Ini yang dilakukan. Tidak pernah dibahas sebelumnya. Namun yang datang dari Rasulullah SAW pada hadis Jabir dan juga yang lainnya, beliau Nabi kita Muhammad SAW sama menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah, tetapi 1 kali azan 2 kali iqamah. 1 kali azan lalu iqamah untuk maghrib, maghrib 3 rakaat, lalu iqamah lagi untuk isya, isya 2 rakaat qasar. Azan cuman 1, bi adzanin wa iqamatain, dengan 1 azan dan 2 iqamah. Paham ya? Dan ini yang masyhur diamalkan oleh kaum muslimin jamaah haji sampai sekarang ini. Ya, 1 kali azan, 2 kali iqamah. Barakallahu fikum. Tanpa ada salat sunnah setelahnya, atau masing-masing setelah masing-masing sholat, atau di antara keduanya, atau setelah keduanya. Ini pernah kita bahas sebelumnya, tidak ada subhah, tidak ada salat sunnahnya. Dipaham ya? Ini yang masyhur dari hadis Jabir bin Abdullah ketika menjelaskan tentang hajjatul wada, haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada yang mengamalkan seperti ini, azan 2 kali, iqamah 2 kali untuk masing-masing sholat, jangan diingkari. Jangan diingkari. Karena sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud melakukannya, dan beliau disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya, beliau menyandarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Difaham ya, itu maknanya summa qadimna jam'an, kemudian kita sampai ke jama', ini ke Muzdalifah, fa shalla salatain, lalu beliau salat 2 kali salat, ini maghrib sama isya, kullu salatin wahdaha bi adzan wa iqamah, masing-masing salat sendiri dengan azan dan iqamahnya, wal asya'u bainahuma, dan makan malam antara keduanya. Qala thumma shalla al-fajr hina tala' al-fajr, kemudian beliau salat fajar ketika terbitnya fajar. Ya, ketika terbit langsung salat fajar. Qailun yaqul, ada orang yang mengatakan tola'al fajr, sudah terbit fajarnya. Wa qailun yaqul, ada lagi yang mengatakan lam yatul'il fajr, fajar belum terbit. Jadi masih ada ikhtilaf, ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Tapi dipastikan dalam riwayat yang lain, sudah terbit fajar dan langsung mengerjakan subuh tanpa jeda. Sehingga di luar kebiasaan beliau mengerjakan salat subuh. Yang biasanya dikasih jarak antara adzan dan iqamah, ada jarak senggang waktu. Ini tanpa jarak. Begitu terbit fajar, langsung subuh. Barakallahu fikum. Thumma qala, kemudian beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hataini salataini, sesungguhnya dua salat ini, hawwilata'an waktihima, dirubah, dipindah dari waktu biasanya, fi hadzal makan, di tempat ini saja, di Muzdalifah, yaitu al-maghrib wal-isya, maghrib sama isya. Fala yaqdamun nasu jam'an hatta yu'timu, maka orang-orang ini jamaah haji tidaklah sampai kepada jamak ini Muzdalifah hatta yu'timu, hingga mereka masuk waktu atamah. Yu'timu ay yadkhulu fil atamah, hingga mereka masuk waktu atamah. Dan yang dimaukan dengan atamah waktu isya. Dipahami ya? Orang-orang ini para jamaah haji tidak sampai ke Muzdalifah melainkan pada waktu isya. Sehingga dikerjakanlah maghrib dan isya di waktu isyanya. Di jamak takhir maghrib baru isyanya. Sehingga waktunya dirubah. Dipahami ya? Ini benar-benar kita bahas. Jadi tidak mengerjakan maghrib dan isya di Arafah. Tidak pula mengerjakan maghrib di lembah yang Rasul pernah singgah itu. Itu pernah kita bahas. Beliau singgahnya untuk buang air kecil. Nah, mereka singgah untuk sholat. Sholatnya di tempat buang air kecil. Diingkari oleh kaum salaf. Enggak demikian. Tapi yang betul, dari Arafah ketika tenggelamnya matahari langsung menuju ke Muzdalifah. Namanya ifadah atau dafa' ke Muzdalifah. Ya, mereka sampai di Muzdalifah pada waktu isya. Kerjakan maghrib dan isya di waktu isya di Muzdalifah. Sehingga waktunya dipindahkan ke sana khusus untuk ini saja. Qala wa salatal fajri hadhihi sa'ah. Dan salat fajar pada waktu ini sekarang. Ini ketika terbitnya fajar. Selesai. Qala, katanya ar-rawi, thumma waqafa. Kemudian setelah selesai salat subuh itu, beliau Abdullah bin Mas'ud waqafa. Beliau diam. Waqafa, diam di tempatnya. Kalau mau dibahasakan wukuf bisa, wukuf di Muzdalifah. Hatta asfara, hingga terang suasananya. Isfar itu suasana yang terang, tetapi matahari belum terbit. Terusnya isfar. Ini juga termasuk sunnah. Sunnahnya salat subuhnya di Muzdalifah, bukan di Mina. Di Muzdalifah. Selesai salat subuh, duduk di situ, berzikir, berdoa kepada Allah sampai isfar. Sampai terang suasananya, tapi belum terbit matahari. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, lau anna amiral mu'minina afadhal an ashabu sunnah. Kalau seandainya Amirul Mukminin ini Utsman bin Affan ketika itu, kalau seandainya Amirul Mukminin ifadah saat ini, ashabu sunnah, dia menepati sunnah. Yang dimaksud dengan ifadah di sini, ifadah dari Muzdalifah ke Mina. Kalau seandainya Amirul Mukminin khalifah, beliau ifadah saat ini dari Muzdalifah ke Mina, ashabu sunnah. beliau menepati sunnah. Jadi berangkat dari Muzdalifah ke Mina ketika isfar, sebelum terbitnya matahari. Yang disebutkan sebelum, kenapa dikatakan ifadah? Dikatakan kayak orang jalan dari atas ke bawah. Diumpamakan kayak air itu meluber, luberan air. Kata dari dataran agak tinggi turun ke bawah. Dikarenakan semuanya menuju tempat yang sama, seakan-akan kayak air meluber, sehingga dibahasakan ifadah. Ya, ada ifadah dari Arafah ke Muzdalifah, ada ifadah dari Muzdalifah ke Mina. Ini berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari. Nah, ini menegaskan yang sunnah, yang disunnahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika berangkat dari Muzdalifah ke Mina, itu berangkatnya ketika isfar. Ya, ketika hari sudah terang, namun belum terbitnya matahari. Berangkat ke Mina. Jadi, dikatakan di sini, fama adri, ini ucapannya Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai. Bukan ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Katanya Abdurrahman, fama adri, saya tidak tahu. Aqauluhu kana asra. Apakah ucapan Abdullah bin Mas'ud ini yang lebih cepat? Am daf'u Utsman radhiyallahu anhu, ataukah keberangkatan Utsman radhiyallahu taala anhu? Ini berangkat ke mana nih? Ke Mina. Barakallahu fikum. Qala falam yazal yulabbi, dan Abdullah bin Mas'ud terus menerus talbiyah. Hatta rama jamratul aqabati yawman nahr, hingga beliau melempar jamratul aqabah pada yawman nahr, hari nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Itu dikerjakan ketika di Muzdalifah. Jadi selesai sholat subuh di Muzdalifah, disunahkan untuk duduk wukuf di sana, kalau bisa di Masjidil Haram, di Masjid Jama', kalau enggak mungkin di wilayah Muzdalifah saja. Zikir, berdoa di situ sampai isfar, ya, sampai terang. Tapi sebelum terbitnya matahari. Ketika isfar, dafa' atau ifadah, berangkat menuju ke Mina. Yang diamalkan ketika dari Muzdalifah ke Mina adalah talbiyah. Jadi berangkat sambil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai kapan? Sampai hendak melempar Jamratul Aqabah di Mina. Ya, ketika mau melempar berhenti talbiyahnya, kemudian melempar satu jamrah saja ketika itu, namanya Jamratul Aqabah. Difaham ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amalan yang dilakukan ketika subuh hari tanggal 10 Dzulhijjah di Muzdalifah. Ya, amalan yang pertama apa ini? Subuhnya di Muzdalifah. Sunnah. Amal yang kedua adalah subuhnya tepat di awal waktunya. Tepat di awal waktunya. Ada yang mengatakan bahkan belum terbit fajar bahkan. Amalan yang ketiga adalah setelah subuh, zikir, berdoa, sampai isfar. Sampai isfar, terang suasananya. Amalan yang berikutnya, berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina, itu ketika isfar sebelum terbitnya matahari. Nah, dalam prakteknya barakallahu fikum, masyaallah, kalau kita berangkat hajinya rombongan kita itu para ikhwah semua, enak. Gak gupu-gupu. Tahu kau ya, enggak terburu-buru. Sudah di Muzdalifah salat subuh berjamaah dengan yang di sekitarnya, selesai duduk zikir. Tidak gupu-gupu, tidak buru-buru nunggu bis yang mau menjemput mengantar ke arah Mina. Enak zikir, doa. Bisa banyak zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, kemudian zikir secara umum, doa secara umum. Santai gitu loh. Sampai terang suasananya, berhenti. Berkemas-kemas, siap untuk berangkat menuju ke Mina. Enak. Dan antum gak usah khawatir tidak dapat bis. Bis yang mengantar jamaah haji itu akan terus datang. Ya. Jadi jangan berebut. Selesai subuh langsung lari semua ke tempat bis. Ini eman-eman rugi sekian banyak amal sunnah yang terluputkan daripadanya. Jangan buru-buru. Datang bis, ngangkut, datang lagi bis berikutnya. Terus begitu. Akan disisir sama mereka sampai habis jamaah di Muzdalifah. Santai aja. Jadi mereka mau berangkat apa nois. Yang penting kamu mengamalkan sunnah dulu. Begitu isfar, nah itu baru menuju ke tempat bis di luar pagar di Muzdalifah, di maktabnya masing-masing. Kalau pagar ada bis, naik. Santai aja. Tidak ada nunggu. Akan datang insya Allah. Kok lama? Ya sudah, antum sebelum terbetari berangkat jalan kaki ke Mina. Tidak jauh, Muzdalifah Mina tidak jauh. Paling cuma 3 kilo. Paling cuma 3 kilo, 4 kilo ya. Tidak jauh. Nah, kalau antum di magnetakan itu maktabnya antum, deng. Kalau antum maktabnya agak jauh, paling 5 kilo, 6 kilo ya. Tidak jauh. Ketika antum jalan kaki dengan jamaah haji yang lain, dengan para ikhwah, dengan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka, gak terasa sambil jalan, gak terasa semangat. Diperbolehkan juga ketika itu membaca takbiran sebab sudah sudah tanggal 10 Dzulhijjah ya, takbirnya kan dimulai tanggal 9 Dzulhijjah subuh hari Arafah, ini tanggal 10 masih bisa membaca takbiran. Dua dibaca, takbiran talbiyah. Tapi dia juga membaca talbiyahnya, dikarenakan hendak selesai talbiyahnya. Tidak terasa, berjalan kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahilham, baik Allahumma labbaik. Wah itu lain suasananya, enggak ada yang ngantuk. Itu suasana orang yang bersemangat, apalagi yang mengerti terkait dengan masalah sunnahnya haji. Semangat. Tahu-tahu lu jamroh. Ketok jamrohnya. Ketok tapi masih lakoni ya lumayan. 1 kilo lagi. Nggak terasa. Tahu kalau ada, langsung aja. Naik bis. Kalau bis langsung menghantarkan antum ke maktabnya antum. Nah mungkin diantar ke jamroh. Langsung diantar sampai ke maktabnya antum. Antum maktab berapa diantar ke maktabnya antum. Ya udah antum masuk ke maktab. Antum sarapan di situ sudah cari waktu setelah bisa keluar menuju ke jamrah. Dianjurkan melempar jantul akobah di waktu duha. Kalau sudah masuk maktab ya udah. Kalau enggak ada pintunya ya wes antum enggak bisa melempar jamrah ketika itu. Terus antum jalan kaki itu bisa langsung menuju ke jamrah. Dan jalannya sudah diatur sama pemerintah. Enggak ada tempuan, enggak ada apa namanya penumpukan jamaah. Berangkat satu arah, pulang satu arah. Barakallahu fikum. Dan yang dilempar ketika itu hanya satu saja, Jamratul Aqabah. Saya akan dibahas insyaallah pada pembahasan berikutnya terkait dengan amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah insyaallah tabaraka wa taala. Al muadzin yuadzin, barakallahu fikum. Tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا Baik, banyak pertanyaan diajukan ya, tapi labas. Afar Ustaz, di masa pandemi seperti ini sangat sulit bagi kami kaum Adam untuk melakukan sebuah ritual yang bernama nazar. Terlebih lagi apabila orang tua calon meminta nazar melalui video call, sedangkan pada buku antum enggak diperbolehkan nazar melalui video call. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Nazar langsung. Nador langsung bisa dilakukan di masa pandemi ini. Nador sambil social distancing. Paham ya? Dengan menjaga jarak antara kamu yang kamu nador dan wali yang menemani. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Intinya fatwa para ulama sekarang yang saya bawakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau melarang nazar dengan video call atau nazar menggunakan foto calon yang dikirim. Ya, disebutkan sekian banyak alasan, saya sebutkan di buku ana itu. Barakallahu fikum. Jadi solusinya ya antum langsung datang ke rumah calon yang antum mau khitbah tadi, yang antum mau nazar. Ya, datang ke sana, dia diwakili atau ditemani sama walinya yang laki-laki, diatur tempatnya itu. Jaraknya kan enggak masalah antum. Ini dia 2-3 meter di depannya antum, sebelahnya ada walinya. Pas yang penting lihat sesuai dengan yang antum harapkan, selesai. Pulang setelah itu. Nah. Tidak ada yang sulit. Barakallahu fikum. Apa hukum berbuka dengan makanan berat sehingga terlambat maghrib? Ini dua hal yang berbeda. Terkait dengan berbuka puasa dengan makanan berat, boleh. Tidak masalah, atau mau minum saja, mau kurma saja, mau langsung makan, silakan. Tetapi tetap tidak boleh tertinggal jamaah maghrib. Di antara kesalahan orang yang iftar, yang disebutkan oleh para ulama kita, para fuqaha kita adalah sibuk dengan takjil iftar, itu hukumnya sunnah, melupakan atau meninggalkan kewajiban mereka berjamaah maghrib. Jadi kalau antum tidak memungkinkan, antum cukup dengan takjil, menyegerakan iftar, batal puasa dengan minum air, dengan makan kurma. Kalaupun makan berat ya jangan banyak-banyak, secukupnya aja yang sekiranya antum bisa tertutupi laparnya antum, dan langsung mengerjakan maghrib setelah itu. Paham ya? Itu termasuk kesalahan mereka ketika iftar. Itu disebutkan dalam buku-buku fikih puasa oleh para ulama. Termasuk kesalahan sahur, sahurnya kemalaman. Subuhnya jam 4 lebih seperempat, sahur setengah 3, jam 2. Habis sahur, ngantuk nih. Tidur akhirnya, bablas. Ada yang bablas enggak dapat jamaah subuhnya, ada yang bablas enggak subuhan. Ini semua adalah kesalahan besar. Makan sahur hukumnya sunnah, mengerjakan subuh berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Itu kenapa sunnah Rasul ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur menjelang waktu subuh. Sehingga satu, menjalankan sunnah takhir. Yang kedua, supaya selesai makan langsung mengerjakan ibadah puasa, lebih kuat fisiknya, perutnya masih kenyang ya, baru dia puasa setelah itu. Yang ketiga, banyak amal yang dikerjakan ketika itu. Di antaranya adalah waktu makbulnya doa. Dia berdoa ketika itu. Setelah itu dia bisa mengerjakan aktivitas qobliyah subuh, kemudian subuh berjamaah ila akhirih. Nah, hikmah yang lain adalah ketika ada yang telat bangun, kamu bisa memberi mereka makan gitu. Ya, makanan sahur kamu berikan ke tetangga kamu atau ke family kamu yang telat bangun begitu. Bangunnya tahu-tahu jam 4 kurang seperempat, setengah jam lagi udah mau azan subuh. Mereka yang belum masak apa-apa. Wah, bingung dia, telepon kamu. Sudah bangun belum? Sudah, lagi sahur. Loh, masih ada gak? Ada, kirim ke mereka. Hakata. Banyak hikmah yang mereka sebutkan terkait dengan takhir sahur. Gitu ya. Takjil itu sunnah. Telat jamaah maghrib itu kesalahan besar. Jangan beralasan takjil untuk meninggalkan perkara yang wajib. Nah, yang benar, kerjakan yang sunnah, tunaikan yang fardu. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Amin. Apakah ada batasan waktu yang afdal untuk memotong kuku pada hari Jumat? Untuk memotong kuku rambut itu 40 hari. Ya, ada hadis yang menyebutkan Rasul memberikan waktu 40 hari. Itu udah panjang banget ya kan. Kuku saya baru 2 pekan udah panjang banget kayak gini dari sini. Tapi saya nunggu Jumat. 40 hari ya mungkin sudah tua ya. Ini pasti 2 pekan ini. Cuman ketika Anda melakukannya ketika hari Jumat itu afdal. Dikarenakan pada hari Jumat disunahkan untuk melakukan sunnah-sunnah fitrah. Bagi laki-laki itu. Potong kuku, merapikan kumis, dan segala macamnya itu pada hari Jumat. Di antara yang dikerjakan pada hari Jumat adalah melakukan sunnah-sunnah fitrah. Antum lihat penjabaran cukup panjang dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau Zadul Ma'ad tentang masalah Jumat ini. Barakallahu fikum. Jadi ya besok dipotong ya rapi, dapat pahala sunnah fitrah di hari Jumat. Ini juga cukup panjang ini, akan dirapikan besok insya Allah ya. Jadi Jumat itu penampilannya beda. Insya Allah rambutnya panjang juga begitu, potongan di hari Jumat. Ini sudah dibahas ini. Apakah riba dalam utang piutang masuk dalam riba nasiah? Nah, termasuk riba nasiah adalah riba jali, riba qarab, dan riba dain. Ini disebutkan di buku anak yang pertama. Allah Ta'ala alamu bisawab. Ini juga pernah disebutkan di daras kemarin terkait dengan seseorang yang sedang salat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan. Saya sampaikan dua pendapat. Ini ada mendengar pendapat ketiga, yaitu dikira-kirakan dengan diri kita, bila yakin mau selesai salatnya bisa ikut tadbir ihram bersama imam, maka lanjut. Kalau enggak, maka ini sama dengan pendapat kedua yang disebutkan kemarin ya. Dirinci, kalau memungkinkan untuk ngejar, selesaikan. Kalau enggak memungkinkan, batal. Dibatalkan salat sunnahnya. Nah, kaifal adabu sahihu idza nad'u Allah? Jangan nad'u ilallah. Kalau nad'u ilallah, berdakwah kepada Allah. Tapi kalau berdoa itu nad'ullaha dengan tanpa mutaaddi huruf jar'ilah. Idza nad'ullaha ta'ala. Bagaimana adab yang benar ketika berdoa kepada Allah? Hal idza lam yatawaffar, bukannya tawaffar, tapi yatawaffar syarat min doa, hal yuqbal du'a'u. Jangan tukba tapi yuqbal du'a'u, karena doa itu adalah muzakkar. Apabila tidak terpenuhi satu syarat dari persyaratan doa, apakah tidak diterima? Iya, doa itu diterima ketika terpenuhi semua syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Jadi ketika ada yang doa kok gak makbul-makbul, jangan marah sama Allah Azza wa Jal, tapi muhasabatun nafsi. Jangan-jangan ada ketentuan doa yang enggak ada pada kamu. Ya, atau ada tapi ada penghalangnya pada kamu. Barakallahu fikum. Di antara ketentuan doa adalah ada mustiajal, enggak terburu-buru. Bentuk terburu-burunya itu adalah aku wis ndonga, aku sudah doa, doa, doa, endi enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustiajal. Itu kurang adab dalam doa. Sehingga terus doa, terus doa, terus doa. Jangan terburu dan jangan putus asa. Terus doa, terus doa, terus terus begitu. Tidak ada ruginya. Orang berdoa itu bisa jadi dimakbulkan doanya ketika itu. Atau diselamatkan dari mara bahaya setimpal dengan apa yang dia minta. Atau disimpan nanti di yaumul qiyamah. Tidak ada ruginya. Ya. Sehingga jangan istiajal. Di antara penghalang doa ialah makanan yang haram, yang disebut dalam hadis ya, yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih makan dan dari barangnya haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Nah. Itu pentingnya memahami fiqih doa. Ilmu merupakan pahala jariah bagi seorang guru. Itu kalau ilmunya nafik, bermanfaat. Yang kedua, ilmunya dia sampaikan kepada orang lain. Dan orang lain beramal dengan ilmu tadi. Baru jariah. Nah, kalau ilmunya enggak manfaat, ilmunya bermadarat, dia bukan namanya jariah. Dosa jariah apalah mungkin nanti. Atau dia punya ilmu tapi enggak sampaikan ilmunya. Nggak disebarkan, dia menentuk idea ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Dakwah enggak, menyampaikan enggak. Dari mana jariahnya? Nah, ketika dikatakan jariah, ketika ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmunya bermanfaat bagi sang pelaku dan dimanfaatkan oleh orang lain. Baru namanya apa ini? Jariah. Pertanyaannya adalah, Lantas ilmu merupakan pahala jariah bagi seorang guru. Oh, guru, ya betul sekali, guru ya, menyampaikan ilmunya insyaallah. Lantas bagaimana jika guru tersebut menyimpang sementara muridnya masih di atas sunnah jalannya lurus, apakah sang guru masih mendapatkan pahala jariah? Gimana jawabannya, Pak? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk satu pertanyaan yang susah dijawab. Karena ilmu yang dahulu dia sampaikan itu ilmu yang manfaat, diserap oleh murid-muridnya dan muridnya mengamalkan ilmu tersebut dengan benar. Gitu. Nah, penyimpangan dia lain lagi pembahasannya, gitu loh. Menyimpang, gitu. Sehingga wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu jawabannya ya, Pak. Saya sering tanya begini karena pengalaman yang saya alami ya, guru saya banyak yang menyimpang. Sejak dulu tanya kayak gini, wallahu a'lam bishawab. Nah, belajar di sebelah itu, pindah ke Jogja yang itu menyimpang. Belajar di Jogja, pindah ke Yaman yang di Jogja menyimpang. Nah, repot. Nah, gitu ya. Belajar di Yaman, pulang dari Yaman yang di Yaman juga menyimpang. Nah, repot. Terus piye iki? Jadi jawabannya wallahu a'lam bishawab. Urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kitanya entah sebagai guru, entah sebagai murid, entah sebagai siapapun, kita harus berjuang di atas sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Dan ketika guru kita menyimpang, katakan menyimpang. Ketika ulama kita berbicara dia menyimpang, ya katakan menyimpang. Tidak usah pakai apa namanya, merasa berat gitu ya. Menyimpang. Barakallahu fikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Jam pinten nggih? Masih ada waktu insyaallah. Wallahu a'lam. Di buku antum bisnis online dijelaskan bahwa mengambil hadiah dari kupon undian termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mohon penjelasan mengenai ilahnya. Ditengok lagi, yang saya ingat saya kalau hadiah dengan cara diundi itu termasuk perjudian, termasuk maisir, termasuk qimar. Jadi enggak. Sehingga fatwa para ulama sekarang yang melarang hadiah-hadiah seperti ini, itu hadiah yang diambil dengan cara diundi. Paham ya? Itu barakallahu fikum termasuk maisir wal qimar. Itu yang saya tahu. Ini tengok lagi di bukunya insyaallah taala. Tapi kalau hadiah langsung tidak masalah. Selama antum membeli barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, bukan dalam rangka mencari hadiahnya. Kadang hadiah langsung labas, misalkan beli buku konsep indah rumah tangga sunnah, langsung dikasih hadiah di dalamnya, bacaan anak-anak, nggak ada masalah, nggak masalah, ya. Kadang hadiahnya itu adalah warakallahu fikum, ada di kemasan itu. Dikasih tahu di dalam kemasan nanti ada kadang-kadang uang 100 ribu, kadang ada uang 50 ribu, ada uang 5 ribu, ada uang 2 ribu, ada uang 1 ribu. Ada enggak begitu? Banyak dulu. Pernah ada di kemasan Lifebuoy, sabun, atau kemasan makanan ringan anak-anak, atau apa, dalam kemasan. Kalau antum membeli barang itu barakallahu fikum kebutuhan sehari-hari, enggak nyari hadiah enggak ada masalah. Sekarang antum memang antum pakai sabun Lifebuoy. Antum beli aja, antum biasanya beli kebutuhan sebulan di pondok, karena airnya agak payau, agak muru-muru, cepat entek misalkan gitu ya. Paling enggak antum beli 5 batang gitu, 1 batang seminggu. Atau mungkin 10 batang karena cepat habis gitu ya. Dan beli 10 biji untuk mandi setiap hari pondok. Ya sudah, pas buka kemasannya, lu 1.000. Ya lumayan dimasukkan dalam kantongnya antum. Enggak dapat juga ada masalah gitu. Dia untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kebetulan dia sengaja membeli barang itu hanya untuk mengejar hadiah dalam kemasan tadi, ini enggak boleh. Termasuk maisir. Dia biasa menggunakan sabun apa? Selain Lifebuoy apa namanya? Apa? Nuvo. Nuvo, itu ada batangan Nuvo. Ada ya? Oh iya, maklum saya enggak pakai Nuvo. Jadi enggak tahu. Misalkan dia beli, biasanya pakai Nuvo. Ngerti, oh Lifebuoy ada berarti ya tuh, ganti dia. Dia biasa Nuvo boleh beli 2 biji. Nah habis beli lagi, ini enggak borong dia. 2 lusin Lifebuoy. Amin banyak-banyak. Ah enggak apa-apa. Ngomong teman-temannya, persediaan. Mumpung ada kiriman dari orang tua gitu. Ah, 2 lusin itu beli. Biasanya cuma 2 biji. Nah, enggak apa-apa. Ya, kan enggak bau sabun itu. Antum biasanya Nuvo. Ini kok Lifebuoy. Aduh, kok kejar. Iya, saya jujur. Apa? Ada hadiahnya. Beli dia. Karena penasaran, dibongkari semua itu kemasannya itu. Buka. Lu gak ono, buka, lu gak ono, sampai 2 lusin. Nah, ada semuanya itu. Dibuang semua, kemasannya, sabunnya dimasukkan dalam kotak. Tapi gerutu dia. Nah, iya kan. Ngerti kayak gitu beli Nuvo aja. Lifebuoy, apa ya Lifebuoy biasa pakai Nuvo. Nah, itu namanya orang yang masuk padanya ada 2 kemungkinan. Mungkin rugi, tadi itu rugi ya, atau dia untung. Itu namanya maisir, namanya perjudian. Adalah ya. Jadi cukup saya rinci cukup panjang pembahasan masalah hadiah itu di buku tersebut. Baca dengan tuntas, pahami dengan sebaik-baiknya, jangan sepenggal-sepenggal ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.